sing omongan sengat. Seneng gawe aku susah, nanging aku wegah pisah. Tak topo kanu turu sing ngati tak terima. Seliramu tekan saiki mungkin wes dadi jodone. Senajan kahanane koyo ngene. Yo wes ben duwe bojo sing kalah. Yo wes ben sing omongane sengat. Seneng gawe aku susah, nanti aku ega bisa. Tak tompo nganggo tulus sing hati tak terima. Seliramu tekan saiki mungkin wes dadi jodone. Senajan kahanane koyo senajan bojoku.